Pemirsa, kegundahan terhadap kondisi bangsa yang belakangan disuarakan banyak kalangan juga dirasakan kelompok musisi asal Bandung, Bimbo. Secara khusus, Bimbo membuat lagu yang menunjukkan kegelisahan tersebut. Berikut adalah cuplikannya. Ada banyak cara untuk jadi wakil rakyat. Salah satunya kurang peka perasaan. Ada banyak cara jadi pelawak politik. Salah satunya sering naikkan gaji sendiri. Ada banyak cara untuk disebut politisi. Salah satunya duduk sidang terus mimpi. Ada banyak cara untuk pamer kekuasaan. Salah satunya usir KPK dari Senayan. Ada banyak cara untuk menjadi mafia. Salah satunya memakai wig dan kacamata. Ada banyak cara jaksa hakim wira swasta. Salah satunya menguras kantong terdakwa. Ada banyak cara jadi pengacara terpuji. Salah satunya menyeringai tarifnya tinggi. Ada banyak cara menyelamatkan Indonesia. Salah satunya sembuhkan elit yang sakit.